Yang ingin download kitabnya ada di Play Store ada. Jadi kawan kita Akhrifki download di Play Store ada judulnya Ar-Rawdu Al-Murbi'. Ini kitab yang diberikan khidmah yang luar biasa oleh umat Islamiyah. Semoga saja itu pertanda bahwa kitab ini memiliki qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan bagi kita untuk mendapatkan faedah darinya. Antum bisa download di Play Store yang handphone-nya Apple, antum bisa di langsung saja download langsung saja di apa? Di Google ya. Langsung aja tulis saja Ar-Rawdul Murbi', khususnya yang bagus ininya ya, halamannya itu tulis syamilah, tulis syamilah Ar-Rawdul Murbi' syamilah. Syamilah ini jenis aplikasi namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Mungkin antum pernah dengar ya, Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ini sebuah aplikasi perpustakaan online yang sanggup memuat kitab hingga ratusan ribu kitab. Antum punya dalam handphone ukuran berapa? Berapa senti itu? 3 kali 6 inch coba. Ratusan ribu kitab yang kalau para ulama bawa itu harus pakai onta ya kan, zaman dulu. Antum cuma gini doang. Subhanallah. Jadi kalau antum tidak memanfaatkan handphone untuk keperluan tersebut, waliyadzubillah, kerugian yang luar biasa. Wallahi kerugian yang luar biasa. Kalau antum download lebih enak lagi langsung di laptop atau di komputer di rumah ya. Bagi yang ada, yang belum ada, semoga insyaallah dalam waktu dekat punya laptop atau komputer di rumahnya. Itu kebutuhannya memang cukup tinggi. Giganya itu sekitar, kebutuhannya itu sekitar 100 giga kalau gak salah. Gede banget. Itu ana dapat, tapi yang sudah dapat isinya sudah ada kitabnya semua. Sekitar kitabnya itu banyak sekali. 10 ribu lebih kitab di dalamnya. Masya Allah. Kalau berbikin perpus mungkin butuh berapa meter itu. Kayunya aja pesan dulu. Di Arif ya pesan. Mungkin jadinya aja seminggu. Gotongnya pakai tukang. Lama. Antum tinggal Maktabah Syamilah. Download. Ada Ustadz di Bekasi, orang Tegal dia. Ustadz siapa namanya ya? Ingat gak? Bukan. Dia jualan CD install untuk Maktabah Syamilah. Sudah ada isinya. Jadi bukan hanya aplikasinya, tapi kitabnya sudah dia downloadkan semua di situ. Dia nanti ngirim pakai flash disk. Dia ngirim pakai flash disk. Kebutuhannya seperti itu. Kira-kira antum harus ngosongkan laptop atau komputer sekitar, lumayan lah 100 giga ya. Kira-kira seperti itu. Tapi mantap itu, Masya Allah. Kitab apapun antum cari insya Allah ada. Taib. Seorang wanita tadi ya sampai ya, disunahkan untuk memanjangkan pakaiannya hingga menutup seluruh, bahkan sepatunya ketutupan, ukurannya, warnanya, bentuknya tertutup. Kalau bentuknya tertutup tapi suaranya enggak ketutupan, sama aja bohong. Nah, maksudnya adalah enggak nampak itu semua, yang namanya suara, bentuk, warna itu tidak nampak semuanya. Memanjangkan boleh sampai 2 syiber, disunahkan 1 syiber. Kemudian ada seorang sahabiat yang meminta lebih dari 1 syiber karena semangatnya dalam menutup aurat. Dulu disunahkannya 1 syiber. Kemudian minta lebih dari itu. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 2 syiber, sampai 2 syiber, dan tidak boleh lebih dari itu. Makruh lebih dari 2 syiber. Jadi seorang wanita pakaiannya paling panjang 2 syiber. 1 syiber cukup. Kita katakan 1 syiber cukup. Sunnahnya 1 syiber. Boleh sampai 2 syiber, lebih dari itu hukumnya makruh. Jadi antum harus mulai menata urutan hukum. Jadi karena tiap-tiap permasalahan itu memiliki hukumnya masing-masing. Kalau segini hukumnya apa, segini hukumnya apa, segini hukumnya, pakaian merah seperti apa, kalau ada garis putihnya gimana, di bawah kaki pakaian seperti apa, ada keperluan atau tidak, apakah ada unsur kesombongan atau tidak, atau memang dia tidak ada kesombongan dan tidak ada keperluan, memiliki hukum yang berbeda berbeda-beda. Jadi jangan buru-buru mengatakan orang itu awam, bisa jadi dia lebih alim daripada antum, hanya saja kepepet kondisinya. Nah, kepepet, diancam sama bosnya, ya kan, nggak ada waktu untuk nyari pekerjaan lain kecuali antum direktur perusahaan, ya kan, antum silahkan celananya naikkan masuk perusahaan saya langsung jadi manajer. Nah, kalau antum tidak punya solusi, jangan sok-sokan. Nah, jangan sok-sokan, lihat dulu alasannya, lihat dulu alasannya. Kalau memang alasannya khoyala, yaitu oh enggak, saya yakin ini yang benar tuh seperti ini, nah, itulah ada kesombongan dalam hatinya. Pokoknya kalau ormas saya pakai celana ya harus di bawah mata kaki karena kita bukan Wahabi. Nah, ini namanya khoyala, ini kesombongan. Tidak mau menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terang-terangan melarang untuk memanjangkan celana atau pakaian di bawah mata kaki. Adapun, aduh gimana ya, saya pengen mas, saya tahu hadisnya, tapi saya sudah pernah dimarahin sama bos. Nah, dimarahin sama bos, diancam, dipecat. Nanti keluarga saya makan apa? Bulan depan harus bayar kontrakan. Ayo, antum mau jawab apa? Ya kan? Soalnya antum punya kontrakan lebih, udah kontrak di tempat saya. Ya. Terus makannya? Makan saya yang masakin. Terus kalau kamu mati, yang masakin siapa? Nah, yuk bingung lagi antum. Baik. Jadi jangan buru-buru. Harus tahu betul kondisi tiap orang per orang. Kita harus memperbanyak husnudzon. Nasihatkan kalau memang keperluan, ya kan? Ad-darurah tuqaddar biqadriha, ada kaidah keperluan atau darurat atau hajat itu diukur sebanyak porsinya, enggak boleh lebih. Thayyib, dia memanjangkan celana di bawah mata kaki karena keperluan pekerjaan. Thayyib, di luar pekerjaan berarti dia enggak butuh kan? Iya kan? Nah, kalau sudah tidak ada keperluan maka harus menaikkan celananya. Cukup di waktu yang darurah. Cukup di waktu yang darurah atau di waktu hajatnya dia gak bisa pakai celana kecuali harus dipanjangkan karena berkaitan dengan ma'isyahnya, berkaitan dengan infak, anaknya ada 10, istrinya ada 4. Nah, baik. Berikutnya wa yukrahu, makruh lagi dalam masalah pakaian, lubsu tsaubil ladzi yasiful basyrata lirrajuli wal mar'ah. Makruh menggunakan pakaian yang menampakkan warna kulit atau transparan, pakaian yang sedikit yang tipis, pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit bagi laki-laki ataupun wanita. Bagi laki-laki ataupun wanita. Kok bisa makruh hukumnya coba? Mana menurut antum? Masa wanita pakai pakaian transparan makruh? Terus jalan-jalan di pasar antum bisa pusing, semaput di tempatnya kan. Baik, maksudnya adalah setelah menutup aurat. Aurat harus ditutup dulu. Syarat menutup adalah menutup warna kulit. Dan pakaian ini menampakkan warna kulit. Maksudnya adalah setelah menutup aurat. Auratnya laki-laki yang mana? Dari mana? Dari pusar sampai thayyib. Cuma nemu sarung panjangnya cuma segitu. Cuma cukup menutup dari perut, ya kan? Tutup pusarnya sampai lutut. Kemudian yang lain, antum malu nemu pakaian tapi tipis banget antum pakai. Nah, disinilah yang namanya makruhnya di sini. Makruhnya di sini karena pakaian tersebut dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pakaian tersebut dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi orang ketika betul-betul nampak warna kulitnya itu bisa jadi tidak menarik. Akan tapi begitu dipakaikan pakaian yang transparan, ini justru bisa menjadi menarik. Waliyadzubillah. Kemudian wanita, ketika memakai abaya full ya, abaya full, kemudian memakai mungkin semacam apa, kardigan, ya kan? Pakaian-pakaian yang tipis, pakaian yang tipis untuk luarnya lagi, untuk luarnya lagi. Kalau itu tipis yang seandainya ditaruh di sini nampak warna kulitnya, maka disitulah makruhnya. Disitulah makruhnya. Jadi maksudnya bukan pakaian menutup aurat, bukan. Akan tetapi setelah menutup aurat dimakruhkan menutup tubuh yang lain dengan pakaian yang sangat tipis kemudian menampakkan warna kulit. Dan juga makruh menggunakan thawbu syuhrah wa thawbu asyuhrah, pakaian yang membuat antum menjadi bahan perbincangan. Nah, baik itu dari segi kemewahan maupun dari segi terlalu nelangsa. Nah, sama aja. Jadi antum pakai pakaian yang terlalu mewah, parlente lah kalau orang zaman sekarang, ya kan? Emas-emasnya berada di ujung-ujung baju. Wah, luar biasa. diselingi sutra. Wah, ada ukiran namanya Kiai Haji Harto misalnya. Kiai Haji Harto. Yes, 2024. Nah, misalnya. Ya, yang mana orang lihat, ih, bisa kayak gue kelambi ini. Nah, ini namanya syuhrah. Membuat dirinya menjadi perhatian. Pakai pakaian yang wajar, pakai pakaian yang wajar. Kemudian yang kedua, syuhrah itu tidak selalu mewah. Bisa juga terlalu nelangsa. Padahal dia bukan orang yang nelangsa, bukan orang yang nelangsa. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya innallaha yuhibbu an yanzura ila athari ni'matihi fi ibadihi, atau yang maknanya kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat bekas kenikmatan yang diberikan olehnya Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau diberi rezeki lebih itu jangan berpakaian-pakaian orang miskin. Yang ngasih enggak suka. Yang ngasih rezeki kepada kita tidak suka melihat hambanya pura-pura miskin, enggak suka. Kalau dikasih rezeki berlebih, pakaian yang pantas. Beri pakaian yang pantas. Allah suka melihat bekas kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi berpakaian yang pantas, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu menunjukkan hal yang padahal bukan dia orang mampu, tapi pakai pakaian yang sengaja, ya kan, lusuh, ya, kayaknya orang tahu dikumbah. Takutnya kan bisa nyongklam, ini mung lorotok, padahal umahnya telu, ya kan, bojone papat. Si jeneng kontrak anyar sih, urung tuku nek engko papat omahe. Dadi perusahaane 5, ya Allah. Gua pakaian kaya gue, duwe klambi loro tok kan menghina yang memberikan rezeki seperti itu, enggak suka. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang pura-pura miskin dan sebaliknya enggak suka dengan orang yang pura-pura kaya. Orang mampu tapi outfitnya, wis outfit. Pakaian luarnya nominalnya minimal lah 1 juta ya kan, minimal 1 sampai 2 juta. Topi harus yang impor, kalau enggak ada centangnya enggak mau dia pakai. X enggak mau, dia harus yang centang. Ya, harus yang centang. X enggak mau. Kemudian baju harus apa? Yang mereknya Salman. Nah, promosi jadi. Apa merek-merek terkenal apalah? Apa merek-merek? Hah? Apa? Kroko. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, itu bukan pakaian, pakaian luar, akhi, pakaian luar. Apa sih? Kuci. Kuci, ya, kuci, tutu nangana, tutu kuci. Apa mana? Merek-merek Hermes. Ya mahal enggak ya? Pakaian Hermes. Tunis. Pakai helm enggak mau kalau mereknya enggak VR46. Nah, kalau enggak ada cetakan VR46 saya enggak mau pakai. Sepatu kalau enggak ada merek apa centangnya enggak mau, berarti salah kan? Ini sepatu yang benar adalah yang ada centangnya. Nah. Yang seperti padahal penghasilannya sebulan misalnya cuma 1 juta ya kan, atau 500.000. Padahal itu kalau digunakan untuk menafkahi anak istrinya ya kan, atau ditabung untuk ibadah, membeli pakaian yang baru di hari Id misalnya untuk memberikan semangat baru dan lain sebagainya. Seandainya itu diberikan pada hal-hal yang bermanfaat tentu lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak suka yang pura-pura kaya cuma supaya gaul masuk lingkungan orang-orang mewah ya kan. Harapannya bisa jualan di sana. Nah. Kemudian juga enggak suka yang pura-pura miskin padahal dia mampu tapi menampakkan kemiskinan di mata manusia. Itu libasus syuhrah. Jadi jangan terlalu mewah dan jangan terlalu melas. Yang anggar wong muruh mesti melas. Wis raine melas, ya kan? Pakaiannya. Kemudian dimelas-melaskan, pakaiannya melas dan padahal dia mampu. Baik, wa huwa ma yashtahiru bihi indan nas wa yusharu ilaihi bil asabi'. Apa sih pakaian syuhrah? Yang kalau dipakai orang-orang itu pada memperhatikan, kemudian istilahnya sangat baik. Wa yusharu ilaihi bil asabi'. Orang pada nuding. Orang pada nuding. Jadi memberikan isyarat keh delenggeh, keh delenggeh, keh delenggeh. Nah, itulah libas syuhrah. Yukrah ya. makruh hukumnya, kalau bisa ditinggalkan, kalau bisa ditinggalkan, kecuali ada keperluan. Nah, ada keperluan seperti tadi, saya pengen berdagang masuk ke kelompok orang-orang yang agak mewah, ya mau gak mau antum harus pakai jas, ya kan, supaya gak dikira dagang jamu, ya kan, mau dagang barang mewah, jam Rolex dan lain sebagainya, pakainya pakaian lusuh, ya pak, orang mas, gocek di depan aja mas, gak usah masuk, malah kayak gitu. Iya, nah, diceritain seperti itu. Jadi ada teman pakai pakaian lusuh nganter adiknya, nganter adiknya, pakaian dari rumah kan, pakai lusuh biasa nganter adiknya ke satu instansi lah, seperti itu. Sama penjaganya, mas gocek di luar saja, padahal kakaknya sendiri. Jadi seperti itulah. Jadi jangan berpakaian yang orang pada nunjuk-nunjuk seakan-akan dia orang paling miskin di dunia, atau orang pada nunjuk-nunjuk seakan-akan dia orang paling mewah. Taib. Wa minha, sudah habis tentang masalah pakaian. Masalah pakaian sudah habis. Sekarang masuk syarat salat yang berikutnya. Syarat salat yang berikutnya. Wa min syurutis salati ijtinabun najasati haitsu lam yu'fa 'anha badanul musalli wa thawbuhu wa buq'atuhuma wa 'adamu hamliha li hadithi tanazzahu minal bawli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu wa qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Jadi kalau bisa antum punya kitabnya ya, nanti bareng-bareng ana bacakan. Dan merupakan syarat salat adalah menghindari najis, menghindari najis. Kita sudah ambil di awal syarat salat, suci dari hadas dan najis. Sekarang keluar lagi menghindari najis. Kira-kira ada yang bisa menemukan perbedaan di antara keduanya enggak? Suci dari najis, bab awal kita ambil tentang syarat salat, sekarang disuruh menghindari najis. Kira-kira dua-duanya sama atau beda? Kembar beda bapak? Atau kembar siam atau kakak adik, atau seperti apa coba? Siapa yang mau jelaskan? Coba sambil diraba raba coba. Maksud dari dua istilah ini apa? Suci dari hadas dan najis, sekarang menghindari najis. Siapa yang bisa? Silahkan. Maksudnya apa? Kenapa harus dibedakan? Apa karena yang satu ganteng, yang satu kurang ganteng? Yang satu masih kecil, yang satu sudah besar? Taib. Biar sambil melatih. Taib, yang paling belakang. Silakan. Apabila kita menemukan di tempat sujud itu ada najis, maka kita menghindar ke tempat sujud yang lain. Taib. Jadi perbedaannya adalah apa? Yang pertama, masuk ke dalam sholat dalam kondisi yang sekarang adalah menjaga kesucian dengan menghindarkan diri dari najis. Jelas enggak? Karena najis itu bisa ada di awal kita masuk salat dan bisa ada di tengah-tengah ketika kita sedang salat, ketiban ya kan dari atas najis dan lain sebagainya. Lagi salat ketiban najis, lain babnya. Lagi salat baru lihat ternyata di depannya ada najis, atau di sekitar tempat sholatnya ada najis. Disitulah tempat berbeda. Adapun di awal adalah dengan yakin antum masuk ke dalam ibadah sholat dalam kondisi suci dari najis dan hadas. Akan tapi itu tidak cukup. Terkadang di tengah sholat kita menemukan najis. Tidak sengaja kena. Nah, kemudian hukumnya seperti apa? Seperti itulah kenapa bab tentang syarat sholat menghindari najis dipisah oleh para ulama. Najis ada yang dimaafkan oleh syariat Islam, barangnya ada, akan tetapi kadarnya kecil sehingga dimaafkan dalam syariat Islam, tidak dihukumi najis. Jadi kita ketika terkena najis ini tidak dihukumi najis dan tetap sah salatnya. Seperti apa najis yang seperti itu? Najis seperti itu ada di kitab Taharah, lam yu'fa 'anha badanul musalli. Bentar, ana cari dulu. Contohnya itu seperti ketika kita istijmar. Antum pernah dengar kata-kata istijmar, istinja, istijmar? Kalau istinja itu pakai apa? Coba angkat tangan, ya ingin jawab. Coba, istinja itu apa? jangan malu-malu lah, jangan ragu-ragu. Salah enggak apa-apa. Benar juga enggak dapat hadiah. Jadi antum enggak usah malu-malu. Taib, yang mau jawab istinja itu apa? Taib, silakan. Membersihkan najis dengan batu. Dengan batu itu istinja. Kalau istijmar? Anda sudah pernah jelaskan, benar enggak? Iyalah, di awal tentang masalah apa syarat salat suci dari hadas dan najas. Anda sudah pernah jelaskan istijmar dan istinja. Istinja itu apa? Istijmar wis, istijmar itu apa? Dari kata jumrah. Sudah Anda kasih tahu lah, masih enggak tahu lagi. Istijmar membersihkan najis dengan batu. Berarti menyelisihi pendapat yang pertama tuh. Ya. Taib. Bukan dengan tinja bukan ya? Dengan air ya. Ahsan. Baik, antum hafalnya istijmar saja. Istinja dan istijmar. Antum ambil istijmar saja. Istijmar dari kata jumrah. Antum kalau lempar jumrah itu pakai air apa pakai batu? Baik, pakai batu. Berarti yang istinja dengan air udah hafalkan satu, antum hafal langsung dengan saudaranya. Baik. Istijmar ketika kita membersihkan dengan batu. Najis yang dibersihkan dengan batu dan dibersihkan dengan air, kira-kira bersih yang mana? Pasti, ya kan? Aromanya sisa hilang. Coba antum yang dibersihkan dengan batu. Coba antum bersihkan dengan batu, terus antum cek, kira-kira aromanya masih enggak? Biasanya masih enggak? Masih. Padahal belum pernah dicoba ya? Biasanya masih. Kalau aromanya masih, berarti masih ada enggak? Masih dimaafkan dalam syariat Islamnya. Antum bisa tetap dikatakan kondisi suci. Taib. Orang yang bersuci dari najis dengan istijmar itu tidak dikatakan memiliki najis ketika dalam kondisi salat. Padahal najisnya ada. Kemudian yasirudam, darah yang sedikit. Darah yang sedikit, misalnya antum lagi sholat di kebun, ya kan? Nyamuknya kan lemu-lemu, nyamuk kebun ya. Wong, wah, cerot. Nah, ada darahnya enggak? Tapi insya Allah dimaafkan karena sedikit. Dan lain sebagainya, insya Allah nanti di kitab thaharah. Padahal kitab thaharah sebelum kitab sholat, gimana dong? Balik lagi, kitab thaharah kita mulai dari awal. Insyaallah nanti terserah antum sih, mau nyelesaikan kitab salat dulu ya. Selesai. Padahal masih banyak kitab salat, sifatul salat dan lain sebagainya. Ya, bismillah. Bismillah. Mana tadi? Tayyib. Menghindari najis dari badan orang yang salat atau pakaiannya atau tempat salatnya. Sekarang kalau kita tiba-tiba ketiban najis, maka harus segera dihilangkan najis saat itu juga. Enggak boleh nunggu. Kalau nunggu maka kita termasuk orang yang membawa najis dalam salat dan salatnya tidak sah. Saat itu ketika najis menempel di badan kita harus dihilangkan saat itu juga. Enggak boleh menunda meskipun sesaat, enggak boleh. Maka harus dihilangkan sesegera mungkin. Kalau kita menanti sampai beberapa saat meskipun hanya 1-2 detik, maka sekarang pembahasannya faman hamala najasatan, barang siapa yang salat membawa najis. Orang yang tidak menghilangkan najis seketika-ketika dia kena, termasuk orang yang membawa najis dalam salatnya. Faman hamala najasatan la yu'fa anha, barang siapa yang salat membawa najis, najis yang tidak bisa dimaafkan, najis yang tidak bisa dimaafkan. Tadi Anda sudah kasih contoh najis-najis yang dimaafkan. Salat membawa najis yang tidak bisa dimaafkan, walau bi qaruratin, meskipun najisnya enggak nempel. Nah, ajib nih para ulama berbicara tentang najis. Nah, antum dikatakan membawa najis. Tapi najisnya enggak nempel di baju, enggak nempel di badan, enggak nempel di tempat antum salat. tapi antum dihukumi membawa najis dalam sholat. Siapa yang bisa menebak kira-kira contohnya seperti apa? Yang itu gak boleh, yang itu juga gak boleh. Siapa yang bisa menebak? Antum juga sepertinya sudah tahu gak boleh juga. Sudah tahu belum? Itu tuh pojok. Ah, pura-pura antum. Baik. Siapa yang bisa menebak? Antum dihukumi sholat membawa najis. Sholat membawa najis. Gak ada di baju, gak ada di badan, gak ada di tempat antum sholat, tapi dihukumnya membawa najis. Siapa yang mau kasih contoh? Itu di zaman para ulama salaf gak ada, kejadiannya gak ada, tapi mereka sudah memprediksi akan terjadi. Di zaman Imam Ahmad, Abu Hanifah gak ada kejadian itu, tapi di zaman kita ada. Dan mereka sudah bicara tentang masalah ini 1000 tahun yang lalu, subhanallah. Sudah memprediksi akan ada. Antum sudah tahu, kayaknya sudah tahu antum. Ya coba wis antum. Ya, les. Jadi ketika sholat, dan batal di tengah-tengah sholat, tapi dilanjutkan sholat. Batal di tengah-tengah sholat, ini najis ceritanya. Iya, kalau najis bukan mati. Apa set? Najisnya di mana? Nempel di mana? Berarti nempel di badan dong. Ya. Iya, Ana bilang tidak nempel di badan, tidak nempel di baju, tidak nempel di tempat antum sholat, tapi antum dihukumi membawa najis. Gimana? Sang? Najis. Orang kafir najisnya maknawi. Orang kafir najisnya maknawi, tidak hakiki. Buktinya apa? Buktinya antum boleh menikahi kitabiat ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Dan antum tidak disuruh untuk memerintah mereka untuk mandi dulu sebelum berhubungan, menandakan mereka tidak najis. Baik. Rahasia ya, antum jangan bilang ya. Baik. Baik. Siapa yang bisa jawab silakan. Antum dihukum bawa najis. Najisnya ada sama antum, tapi enggak nempel di baju, enggak nempel di badan, tidak juga nempel di tempat antum sholat. Ya, silakan. Loh. Enggak apa-apa. Kentut itu hadas. Ahsan, enggak ada masalah. Berikutnya siapa yang mau jawab? Enggak apa-apa. Coba. Ini di zaman modern, kejadiannya zaman modern, enggak mungkin terjadi di zaman para ulama salaf. Terjadi di zaman modern. Tak kasih kunci kejadiannya berhubungan dengan rumah sakit. Enggak bisa selain itu. Antum lihat, kita kan katakan tadi darah termasuk najis, ya kan? Ittifaq para ulama, darah itu najis. Orang laboratorium sedang bawa sampel darah habis dari, jangan antum lah, fulan sakit ya, diambil darahnya ya, cus dimasukkan ke botol. Karena enggak bawa tempat, botolnya disimpan di baju. Kemudian azan, ya kan? Aduh, ini belum tak taruh di lab, belum dikasih nama, ya kan? Nanti kalau tak taruh di sana bisa saya lupa nih darahnya siapa, sampelnya siapa, nanti salah obat. Tak bawa biar aman. Nanti kalau dipegang si fulan bisa bahaya, saya enggak ngerti ini dan itu. Biar sama saya yang ngurus. Dibawalah sebuah tabung berisi najis ke dalam masjid, ya kan? Dia sholat, membawa najis enggak? Nempel di baju enggak? Nempel di badan enggak? Di tempat sholatnya? Enggak, tapi dihukumi membawa. Nah, 1000 tahun yang lalu ulama salaf sudah memikirkan kejadian itu. Ajib enggak? Subhanallah. Itulah orang-orang kalau menjadi orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Sebuah kemudahan, kecerdasan, firasat memprediksi sebuah kejadian bahwasanya akan ada kejadian umat seperti ini, umat seperti itu. Nyerempet masalah itu, janganlah nanti kelamaan. Baik. Walau biqarurah, ya kan, dikatakan meskipun dengan wadah botol maupun plastik antum membawa najis, meskipun maksudnya meskipun najis itu tidak nempel di badan, tidak nempel di baju, tidak nempel di tempat antum salat, ketika antum membawa najis maka dihukumi salatnya tidak sah karena antum membawa najis, karena kita diperintahkan untuk meninggalkan semua jenis najis ketika sedang salat. Sekarang sholat bawa apa ya, sholat bawa kucing. Nah, orang lagi jalan-jalan sama kucingnya nih, orang lagi jalan-jalan sama kucingnya, kemudian datang waktu sholat lewat depan masjid, harus sholat berjamaah karena dia termasuk bermadzhab Hambali, ya kan? Sholat berjamaah hukumnya wajib. Saya Hambali, saya harus sholat berjamaah. Kucingnya kalau ditaruh di luar kira-kira hilang tambah banyak apa? Iya, wis paham lah antum. Kucingnya hilang. Aduh, saya tak bawa aja wis, enggak kemana-mana ke kepi bae wis. Ya ke kepi bae maring dindi. Dia sholat. Kucing memang jilatannya itu suci, ya kan? Air liurnya suci, bekas mulutnya ini suci ketika minum di gelas yang sama dengan kita tidak perlu disucikan. Tapi para ulama sepakat kotorannya najis. Kotorannya najis. Kenapa? Karena enggak boleh dimakan. Karena tidak boleh dimakan. Menunjukkan kotorannya najis, pipisnya semuanya lah dan lain kotorannya itu semua najis. Berarti bagian dalamnya najis. Berarti orang ini sekarang hukum. Anda sudah kasih contoh pertama tadi. Sekarang contoh kedua ini ya. Orang ini dihukumi ketika sholat sambil memeluk kucing ini, ya kan? Biar enggak hilang. Boleh enggak sih? Ya, boleh-boleh aja. Kenapa? Daripada hilang atau mau ganti? Ya sudah, makanya jangan protes. Ya iya, makanya antum jangan sembarangan protes. Kalau orangnya tanya begitu gimana, ya kan? Sholat nanti daripada hilang tak ke kepipai. Kira-kira apakah dia dihukumi orang sholat dengan membawa najis? Yang menjawab dia dihukumi orang sholat membawa najis, angkat tangan. Yang menjawab dihukumi sah sholatnya dianggap tidak membawa najis juga angkat tangan. Yang milih pendapat bahwasannya sholatnya tidak sah dan dia dianggap membawa najis, angkat tangan. Sholatnya gak sah, dia dianggap membawa najis, sholatnya tidak sah. Siapa? Angkat tangan. Yang tinggilah, yang berani. Taib. Pendapat kedua, yang menganggap sholatnya tetap sah. Masya Allah, jumhur ulama. Jumhur bukan dalil, tapi dia kan tuh begitu dapat jumhur. Ada beberapa ulama yang mengatakan bersamalah jumhur, insya Allah kamu akan selamat. Nah, tapi belum tentu benar, ya kan? Kebenaran itu berdasarkan Quran dan Sunnah pemahaman para ulama salaf, para sahabat. Jumhur bukan dalil. Akan tetapi kali ini kita akan melihat diskusinya dulu. Nah, sebelum anak kasih jawabannya, kita akan melihat diskusinya dulu. Silakan yang tadi jawab pertanyaan pernyataan pertama dengan pendapat pertama bahwasannya sholatnya tidak sah karena dia dihukum bawa najis. Kira-kira mengapa? Alasannya apa? Antum coba. Kucing kan gak punya pikiran yang sedang berpotensi untuk mengeluarkan najis. Ahsan, tayyib. Berpotensi mengeluarkan najis. Berarti udah keluar belum najisnya? Belum. Oh iya, belum. Kalau sampai selesai sholat nggak keluar najisnya? menghindar. Taib. Yang jawab pendapat wah ini paling banyak ya jumhur. Antum lah pendapat antum mengapa? Ya karena yang najisnya itu kotorannya. Kalau misalkan kucingnya itu BAB misalkan, nah. itu baru membawa najis. Kalau pas BAB orang yang menghindar, set ngepong. Gimana? Ya. Bisa dimaklum. Gimana? Taib. Gampang sebenarnya, gampang sekali. Kalau kita hukumi kalau kucing, kasus kucing ini kita hukumi orang ini tidak sah sholatnya karena menghukum karena membawa najis. Toyib, kotoran orang najis enggak? Najis. Antum sholat gimana? Iya enggak? Iya, akan tetapi sama. Jadi begini, najis yang berada di dalam tubuh tidak dihitung. Najis yang akan dihitung yang sudah keluar dari badan seseorang. Adapun hewan yang kenapa anak ambil kucing karena badannya suci. Berbeda ketika itu adalah hewan yang najis dari luarnya. Misalnya anjing. Anjing itu tidak boleh pelihara kecuali 3, ya kan? Untuk jaga perkebunan, pertanian, apa pemburu, kemudian untuk menjaga rumah, menjaga ternak dan lain sebagainya. Kemudian sedang jalan-jalan dengan anjingnya ini, ya kan? Karena membawa ke peternakannya jauh, ya kan? Rumahnya di, misalnya di mana? Di ini mana sih? Aduh, nemen. Singkene bae wis, rumahnya di sini. Janganlah masa di sini pelihara anjing ya. Jangan. Di mana? Margadana. Aduh, ada orang Margadana, enggak enak. Islah di suatu tempat. Tempatnya berjarak sekitar 1 km dari peternakannya. 1 kilo kalau olahraga ya kan, jalan-jalan. Azan. Saya harus sholat. Dan di situ terkenal kampung orang Batak. Ya, paham kan tuh? Hei, habis tinggal tulang kalau ditinggal di luar. Ah, rugi saya. Bawa masuk, ya kan? Bawa masuk. Ora pengrugik nawong wis tak kekepi dhewek kae mau, ya kan? Kae mau ora nyawar pengrugik nawong. Ono rasa khawatir. Ora mari di nurut karo nyong. Dikekepilah yang seperti inilah dikatakan salat membawa najis karena badannya najis, karena anjing najisnya ainian, secara fisik dia najis. Secara fisik dia najis. Sedangkan tadi kucing secara fisik dia suci. Kalau keluar baru dikatakan najis. Dan yang di dalam tubuh kita pun dalam tubuhnya dalam tubuh kita pun najis, tapi tidak dihitung, tidak diperhitungkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Aulaqah. Tadi najisnya yang mendatangi orang ini. Sekarang orang ini yang mendatangi najis. Orang ini mendatangi najis. Bithawbi obadini lam tasih salatu li adamis nabiin najasa. Baik. Misalnya enggak sengaja, di awal dia yakin semua suci. Kemudian orangnya ini matanya minus seperti ana. Udah minus silinder lagi. Nah, mau sholat dicopot kacamatanya. Kan enggak kelihatan di depannya ada apa, ya kan? Enggak kelihatan, bureng. Pokoknya apalagi masjidnya tegelnya hitam putih ya. Jadi yang hitam-hitam itu enggak kelihatan jelas. Di warna hitam, najisnya warnanya hitam pula. Nah, kacamatanya dicopot, enggak kelihatan. Begitu ruku, ada kejutan. Baik, kita akan baca. Wa in massa thawbuhu thawban aw ha'itan najisan lam yastanid ilaihi aw qabalaha raki'an aw sajidan wa lam yulaqiha sahhat. Selama badannya tidak menyentuh najis, pakaiannya juga tidak menyentuh, dia menghindar. Begitu ruku, sud, wah, karena rukunya betul-betul sesuai dengan sunnah ya kan, rendah seperti ini, punggungnya lurus. Dia mencium, duh kok baunya kayaknya aneh. Kan deket kan jaraknya kan ketika ruku. Wah, ternyata ada najis. Kalau dia paksakan ruku, apalagi bajunya pakai jubah yang kedodoran, nah, pakaiannya bisa karena dia menghindar. Kemudian dia menghindar, tetap sah salatnya karena dia tidak bertemu dengan najis. Dia bertemu tapi maksudnya enggak nempel. Ya, dia ketemu sama najis tapi enggak nempel. Jadi meskipun berhadapan dengan najis, selama enggak nempel badannya, pakaiannya, atau tidak jadikan tempat salat dia, maka yang seperti ini orangnya tetap sah salatnya. Harus betul-betul najisnya itu kena. Kemudian misalnya sekedar nyerempet. Dia salat, kemudian sebelah orang ini pakaiannya gede. Kalau di sana orang Afrika itu pakaiannya yang kompor-kompor gede sekali. Itu kalau kena angin, kena sebelahnya. Setelah selesai sholat, salam, mundur sedikit. Ish, ternyata di samping sini yang sebelahan sama saya tadi itu ada najisnya pakaian orang itu. Lah, yang dipertanyakan bukan sholat orang ini, tapi sholat anda, sholat antum sendiri, ya kan? Wa in masa thawbuhu thawban, pakaiannya antum berarti nyerempet pakaian dia. Walam yastanid ilaihi. Syaratnya apa? Dia tidak nyender. Syaratnya dia tidak nyender. Meskipun pakaiannya bergesekan, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena pertama, di luar kesadarannya. Di luar kesadarannya. Dan dia tidak bersandar. Dia tidak bersandar. Berbeda ketika antum betul-betul di depan antum penyak bengok tangan. Ah, suwen tutupi bewis. Nyet. Ah, itu sandar. itu bersandar, maka dikatakan antum sudah menyentuh najis ketika sedang sholat. Aduh, pakaiannya kena angin, klepek. Angin yang ngatur siapa? Gak bisa, ya kan? Antum mungkin sholat di sini dalam masjid, sekali-sekali antum perlu piknik ke padang pasir, sholatnya di padang pasir. Anginnya luar biasa, anginnya luar biasa. Beberapa hewan bahkan bisa terkadang terjadi apa namanya, angin yang kalau tabrakan itu puting beliung ya, atau angin apa namanya, pusar lah, angin pusar itu bisa agak terbang sedikit itu. Hewan-hewan tuh agak terbang sedikit. Ya, pakaian tentu begini-beginilah, pakaian begini-begini. Nah, terkadang nyerempet atau tembok, dikatakan tembok yang bersebelahan dengan antum untuk sholatnya paling pinggir, ya kan? Kemudian sini ada tembok, sebelah sana nggak ada temboknya, antum yang mepet tembok, anginnya kan ke antum semua, ya kan? Karena antum paling akhir, pakaian antum. Nah, ternyata setelah selesai sholat lihat, ada najis. Akan tapi pakaian itu terkena najis tanpa kekuasaan antum itulah. Karena angin, antum sudah memastikan bersih semuanya suci. Tapi karena angin tadi pakaian antum menyentuh najis yang seperti ini, dikatakan sholatnya tetap sah karena tidak ada niatan dan tidak sengaja di luar kemampuan dia tanpa kesadaran, dan dia enggak bersandar syaratnya. Kalau enggak sengaja tapi bersandar, kata para ulama, dihukumi menyentuh najis. Jadi pada asalnya kalau antum menyentuh najis langsung maka tidak sah salatnya. Itu mudah sekali. Yang menjadi pertanyaan ketika najisnya seperti tadi kondisinya, ya kan, tidak sengaja karena ada faktor angin dan lain sebagainya, enggak sengaja pakaiannya nempel ke pakaian yang najis atau pakaian nempel ke tembok yang najis, maka dihukumi sholatnya tetap sah. Atau sujud. Nah, sujud di antara sini sama sini kan ada jaraknya ya, ada rongga ya. Lah, di rongga itu ada najis. Tidak kena pakaian, enggak kena jenggot antum, enggak kena tangan, enggak kena muka, tapi baunya nyampe. Wah. Ternyata ada aroma segar. Baik. Tapi enggak kena, antum perhatikan betul, maka sholatnya tetap meskipun antum dekat sekali, wajah antum betul-betul dekat dengannya selama tidak menyentuhnya, maka dianggap tetap sah sholatnya tetap sah. Wa in tayyana ardan najisatan. Sekarang antum masih sholat di padang pasir. Kemudian pasirnya ini ada najisnya. Ada kucing yang tadi. Nah, kucing yang tadi jalan-jalan buang air di situ, ketemu antum lagi. Nah, ini ada najisnya. Aw farasyah tahiran. Kemudian antum tutup dengan pasir yang lain, dikubur. Dikubur najisnya. Atau antum ada najis, tutup enggak sajadah, ya kan? Angelan teman, wis adanan apa kok, ya kan? Tutup go sajadah dengan syarat sajadahnya suci dan tebal. Maksudnya tebal itu rapat ya. Benang-benangnya itu rapat, bukan yang longgar-longgar banget, kan ada yang tipis ya. Jadi yang tipis longgar-longgar sekali, yang transparan enggak. Ini yang betul-betul rapat warnanya dan benang-benangnya juga rapat. Au basathahu ala hayawanin najisin. Au shalla ala bisatin batinuhu faqad najisun kurih lahu dzalik. Salatnya tetap sah. Hanya saja makruh. Kalau bisa dihindari. Antum menemukan salat di padang pasir, pasirnya ada najis, antum kubur najisnya. Tapi antum salatnya tetap di situ. Tetap di daerah yang ada najisnya. Hanya saja sudah antum kubur dengan tanah atau antum kubur dengan pasir, maka salatnya sah. Karena antum sejatinya bersandar pada pasir yang suci atau yang najis. Ketika sudah dikubur itu suci. Yang suci, tapi yang suci itu bersandar kepada yang najis. Oleh karena itu hukumnya makruh, hukumnya makruh, tapi tetap sah salatnya. Apalagi gambarnya, kemungkinan itu di rumah jagal misalnya. Rumah jagal itu banyak darahnya kan, banyak darah. Tapi darahnya anggap sudah kering, udah agak sore sih, udah selesai, udah potong darahnya kering. Yang mana kalau antum taruh sajadah, sajadahnya enggak nyerap, enggak nyerap ya. Jadi betul-betul hanya menghalangi antum dari, atau gelar karpet lah, ya kan? Gelar karpet nangganya baik, gelar karpet. Jadi enggak perlu nangganya, sah insyaallah. Gelar aja karpetnya. Karena mungkin kalau mencari masjid jaraknya terlalu jauh. Antum dari pagi sampai sore udah capek, ya kan, capek kerja, nangkene bae najis kabeh primen anak karpet. Nah, jadi insyaallah syariat Islam memberikan kemudahan, memberikan kemudahan. Kalau ada keperluan seperti itu makruhnya hilang. Kalau ada keperluan seperti itu makruhnya hilang. Akan tapi kalau enggak ada keperluan masjidnya berorah ngene bae lah, males. Nah, yang ini beda lagi, yang ini beda lagi. Gelar karpet bae ngene bae jamaah ngene bae ya wis gelar karpet set, padahal mudah untuk mencari tempat yang bersandar pada bumi yang suci, dia memilih yang najis. Meskipun ditutupi dengan karpet yang suci, maka sah salatnya, akan tapi hukumnya mabur, makruh. Tayib. Tayib wis padha. Oh iya. Wis pirang jam sih? Jam setengah jam ya? Tayib. Wa in kanatin najasatu bi tarafi musalla muttasil sahat. Sekarang antum salat di sebuah masjid, ada karpetnya atau enggak ada karpetnya, sama. Di ujung karpet itu atau tanpa karpet di tempat antum salat, jauh dari antum, ya kan, tapi nyambung. Nah, di sanalah dekat tempat antum salat, di pojokan ada najis, ya, ada najis. Antum salatnya enggak di situ. Semeter atau 2 meter. Wain kanat najasatu bi tarafi musalla muttasil shahhatish shalah 'ala thahir, maka salatnya tetap sah dan tidak ada kemakruhan sama sekali, tidak ada kemakruhan karena jauh, enggak nempel dengan antum. Bumi tempat antum salat suci, ke bawahnya juga suci terus. Bawahnya suci terus, beda dengan kasus yang tadi. Wa kadza law kana tahta qadamihi hablun masjudun fi najasatin. Sekarang begini. Di daerah misalnya kerjanya di pemotongan tadilah, di jagal-jagal, ya kan, itu kan banyak tali pada apa ya, pada ngelemprak lah ya, pada kemana-mana. Nah, nggak sengaja antum sholat kakinya itu berada di atas tali tersebut, talinya yang berada di karpet ini yang suci, tapi di ujungnya itu talinya nempel di tempat pemotongan, jadi pas persis tempat nyembelihnya, jadi kan basah kena darah, najis kan, najis. Jadi ujung talinya najis, ujung yang satu suci. Gambarnya ngelanggal ya, kemungkinan, tapi mungkin terjadi nggak, mungkin, siapa tahu antum jadi tukang jagal. Baik. وَمَا يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْهُ طَاهِرٌ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ وَمَا يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْهُ طَاهِرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِهِ بِيَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ الْمَشْيِ فَلَا تَصِحُّ. طيب, yang tadi yang kaki antum menginjak tali di yang diinjak suci, yang di ujung satunya najis, yang seperti ini dikatakan tidak membawa najis. Gambar yang kedua akan antum paham insyaallah. Yang kedua beda lagi. Yang kedua, talinya itu terikat di kaki antum atau atau nempel di tangan antum, yang mana ketika antum bergerak, tali itu bergerak dan najisnya juga ikut. Yang seperti ini dihukumi membawa najis. Atau antum tadilah ceritanya orang yang sholat bawa anjing, ya kan? Aku kan soft terakhir belah ben anjingnya nang jabak, ya kan, supaya anjingnya berada di luar masjid, ya kan, ngorong jero bisa bahaya, anjing belajar di luar masjid, talinya tak dawani, bagiannya tuku tali di situ, ya kan, tuku tali didawani, wis, tapi dicekel, ya kan, dari dalam soft terakhir. Nah, yang seperti ini, tali yang dia pegang suci atau najis? Suci, tapi di ujungnya najis, tayyib. Yang seperti ini dihukumi membawa najis, kenapa? Karena ketika dia bergerak, najis itu ikut bergerak. Yang seperti ini katakan hukumnya najis. Adapun ketika antum bergerak, tali tersebut enggak bergerak, najisnya juga enggak bergerak, maka seperti permasalahan yang tama hukumnya tidak tidak najis. Baik, angel-angel ya. Kayung permisalannya ora tahu kelakon ya. Baik. Wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kaunaha fiha. Barang siapa yang melihat najis, tadi kita cerita najis di awal masuk salat, najis berada di tengah salat. Sekarang najis ketahuannya setelah selesai salat. Setelah selesai salat. Wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kaunaha fiha. Lam yu'idha li ihtimali huduthiha ba'daha fala tabtul bi syak. Dia melihat najis pada pakaiannya. Tayyib, ada dua permisalan. Setelah salam, imam salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam salam, dia juga salam. Duduk zikir, lihat, ish, kok ada najis? Ada najis. Kemungkinan najis ini pas sholat tadi ada enggak kira-kira? Kemungkinannya kuat enggak? Kemungkinannya kuat. Yang seperti ini dikatakan dia seakan-akan tahu bahwasannya ada najis ketika sedang salat dan dihukumi salatnya tidak tidak sah. Karena dia dengan prasangkanya yang kuat seakan-akan dia dihukumi tahu betul meskipun dia enggak tahu pas salat. Pas salat kan enggak tahu. Iya kan? Tapi setelah salat, persis setelah salam karena dia enggak ke kamar mandi, belum berdiri, belum kemana-mana, baru selesai salat, langsung lihat ada najis di pakaiannya. Prasangka yang sangat kuat meskipun dia enggak tahu betul, iya kan? Dia tahu betul enggak? Enggak tahu karena sudah selesai salatnya. Sudah selesai, tapi prasangka sangat kuat menyatakan kemungkinan sangat besar bahwa najis ini ada ketika sedang salat dan orang yang bawa najis dalam salat salatnya tidak tidak sah. Permisalan yang kedua masih mirip. Nah, selesai zikir, berdiri sampai depan pintu masjid, mau keluar mau nyari sendal, lihat-lihat, ih, ternyata pakaian saya ada najis. Yang seperti ini ada kemungkinan dia akan melihat kemungkinan. Pertama, kemungkinan najisnya ada pas sholat. Yang kedua, kemungkinan ketika sedang berjalan menuju pintu keluar masjid. Kemungkinan kedua ini imbang enggak? Berimbang enggak? Berimbang. Yang seperti ini sholatnya tidak dihukumi batal, akan tapi sholatnya tetap sah. Jadi sholat tetap sah ketika ada prasangka yang seimbang antar kejadian di dalam sholat atau terjadi di luar sholat. Adapun prasangkanya sangat kuat, prasangkanya sangat kuat. Setelah sholat dia lihat najis, persis setelah salam. Oh, prasangkanya kuat sekali, pasti tadi ada ketika sedang sholat. Dia dihukumi seakan-akan tahu bahwasannya najis itu berada ketika dia sedang sholat. Wa in alima annaha ay najasah kanat fiha lakin jahilaha aw nasiyaha a'ada kama law shalla muhditsan nasiyan. Sedang salat, ya kan? Di kita kan banyak kan kalau salat kontrol kaki terus ya. Wis kakine wis warnane padha ora, ukurane padha ora. Ya, wis dideleng, kene dideleng maning, ya kan? Dideleng maning terus. Jadi sepanjang salat lihat kaki terus. Sampai ke bawah tidur. Nah, baik. Dia lihat ada najis, tapi karena fokus dengan kaki tadi, ya kan, fokus dengan kaki, dia seketika lupa. Seketika lupa. Kemudian melanjutkan sholatnya. Dia lupa kalau dia tadi sudah lihat najis dan tahu itu najis. Is, ada najis. Tapi karena memperhatikan yang lain, dia seakan-akan lupa sampai sholatnya selesai. Sampai sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai baru ingat. Baru ingat. Sudah sampai rumah, sudah jauh lagi. Udah keluar masjid, sampai rumah, baru lihat lagi. Ternyata ada najis. Kira-kira kita pakai kaidah yang pertama enggak? Yang mana orang yang tadi lihat najis setelah salam atau yang kedua? Yang lihat najis di depan pintu masjid. Berarti ada kemungkinan di perjalanan menuju rumah atau di dalam salat. Kira-kira yang mana? Wah, Masya Allah. Ijma, anak enggak berani ngelawan. Kalau sudah ijma, anak enggak berani ngelawan. Karena dia awalnya sudah tahu enggak? Sudah tahu. Cuma lupa. Baik, itu tidak lupanya tidak menghalangi bahwasanya najis itu terjadi atau ada ketika dia sedang salat. Baik. Sudah sampai belum? Kayaknya sudah pada. Gimana Pak Harta? Udah berapa jam? Selesaikan setengah delapan? Atau sekarang saja? Antum kayaknya sudah mulai lelah. Iya. Ya, ya. Tahu. Baik. Berikutnya 1, 2, 3, 4. Waduh, masih banyak ya. Besok selesai nggak? Jadi kita baru ambil satu halaman setengah. Satu halaman setengah. Nggak apa-apa, pelan-pelan tapi yang penting paham. Baik, kita akan gunakan untuk tanya jawab aja ya. Kita akan gunakan untuk tanya jawab karena berikutnya berkaitan dengan tulang belulang dan gigi-gigi. Khawatirnya antum gagal fokus karena kelingan balungan, sop balungan. Nah. Baik, ada pertanyaan enggak tentang yang kita Baik, silakan. Yang kejadian orang sakit tersambung air kencingnya ke kateter itu berarti bonus. Ya, salam. Iya, itu persis itu. itu termasuk wallahu alam ya, termasuk masalah salisul baul, termasuk masalah salisul baul yang wajib baginya adalah bersuci setiap mau ibadah. Meskipun dia sedang membawa najis, tetap dihukumi suci karena dia tidak mungkin suci. Karena dia dalam kondisi tidak mungkin pernah suci, yang mana dia tergantung dengan kateter. Yang seperti ini termasuk orang salisul baul. Salisul baul itu apa? Orang yang pipisnya netes terus. Setiap setengah menit keluar setetes, setiap setengah menit setetes. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum semua dari berbagai macam penyakit yang berada di dunia ini. Jadi yang seperti itu dihukumi orang yang terkena penyakit apa ya? Itu namanya apa sih penyakit apa itu? Mungkin Akhrifki bisa menjelaskan. Apa? Lebih tepatnya apa? Kandung kemih apa prostat yang begitu yang enggak kuat nahan kencing itu. Suka. Iya, jadi keluar sendiri antum enggak bisa nahan. Benar-benar lemah. Enggak bisa nahan. Waliyadzubillah. Berarti kencing terus maksudnya? Iya, karena dia gak bisa kencing. Dan ini kan dia ada selang yang menyetor sama. Lah ini tadi sama kan? Sama, sama ini tadi. Kateter, namanya kateter. Iya itu kejadiannya itu. Jadi dia dalam kondisi najis. Kita katakan dia dalam kondisi najis seperti yang kita sampaikan tadi. Akan tetapi gimana cara sholatnya? Bersuci ketika setiap mau ibadah, maka dia akan kita hukumi. Insya Allah syariat Islam akan berikan kemudahan bagi hamba-hambanya, bagi umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ada di bab thahar, ada di bab thahar yang antum tanyakan ada semua. Masalah kita melewati bab yang sangat besar. Bab thahar itu sangat besar. Bab bersuci itu kaitannya dengan bab bersuci yang wajib baginya untuk bersuci setiap mau ibadah. Bersuci setiap mau ibadah. Kalau tidak bisa bersuci dengan air maka tayamum. Kalau bersihkan dari air kencing itu kadang-kadang kita pas kencing duduk kemudian agak bersihkan yang bersih. Iya, bersihkan, sucikan, harus disucikan. Nah, karena itu najis itu termasuk najis yang tidak bisa dimaafkan. Itu termasuk najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu berkaitan dengan darah dan jumlahnya sedikit, darah yang sedikit, darah yang sedikit. Adapun air kencing setetes najis tidak bisa diterima. Tidak bisa, tidak ada toleransi, maka harus disucikan. Bersihkan dengan air di saat itu juga. Antum dikira-kira, itu semua ada di kitab thahara sebenarnya pembahasan itu. Barang siapa yang ragu, dia tahu ada najis di pakaiannya, tapi ragu titiknya di sebelah mana. Ya kan? Kanan, kiri, depan, belakang, maka dia mensucikan sampai keraguannya hilang. Ya kan? Misalnya nih, antum, jangan antum lah, ya kan? Fulan buang air percik, ya kan, kena ujung pakaian bawah. Tapi kan di bagian mananya itu kan menjadi antum, inilah permasalahannya. Antum yakin ada najis di pakaian antum, akan tapi gak yakin di sebelah mana karena titik kecil kan, satu tetes kecil. Maka antum harus mensucikan sampai keraguan antum hilang. Misalnya kalau segini, kira-kira disucikan segini, ana yakin udah kena, yang tadi udah kena air, maka segitu sudah cukup. Enggak, saya harus mensucikan paling enggak sekilan, kayaknya mau mandan dhuwur. Sekilan berarti tinggi sekilan antum harus sucikan. Kira-kira di daerah sini nih, ya kan? Agak ke kiri, luasnya kira-kira segini tanjung usia. Insya Allah kena najis. Ya udah, berarti yang harus disucikan segitu saja. Nah, harus disucikan segitu saja. Syariat Islam itu mudah. Jangan langsung antum, aduh kena najis langsung ditinggal celananya antum keluar dari kamar mandi. Syariat bukan antum ya? Bukan antum. Maaf, bukan antum. Afwan. Bukan antum. Jadi ajarkan pada anak kita agar kena najis, anak kecil ya. Biasanya kan gitu ya, pencilatan enggak karuan. Kalau kena najis tenang, ya kan? Tenang. Di sebelah mana yang kena? Nah, jangan langsung kena najis, jari api ora oleh, tinggal bae kathok kayak melayu plencing. Nah, jangan seperti itu. Tenang, yang kena sebelah mana? Kanan apa kiri? Kayaknya sebelah kiri, Bi. Ah, sudah mulai kanan aman, nah kan. Kira-kira bawah apa atas? Bawah, Bi. Ya, atas aman. Nah, bawahnya kira-kira tingginya seberapa? Sedriji ora bi kayaknya kecilikmu samene lah kira-kira. Ya udah, segitu aja. Antum bersihkan pakai air, langsung bersihkan segitu, selesai permasalahannya, kemudian silakan sholat. Tadi ada yang ngacungnya garuk-garuk malah preman sih harus itu. Itu dulu. Udah lah, mau garuk-garuk enggak jadi. Fadal. Naam, itu termasuk dimaafkan. Termasuk dimaafkan karena itu di luar dari kemampuannya. Di luar dari kemampuannya. Apalagi darahnya itu darah dia sendiri. Kalau kita perhatikan para sahabat di zaman ketika sedang kondisi berperang, ya kan? Itu apa namanya? Tetap salat dalam kondisi banyak darah di tubuhnya. Bahkan beberapa sahabat subhanallah meninggal dalam kondisi salat. Antum pernah ingat salah satu sahabat yang dipanah dalam kondisi sholat dan tidak mundur sedikit pun melanjutkan sholatnya. Dipanah berikutnya tetap sholat. Dipanah berikutnya tetap kondisi sholat. Kira-kira darahnya keluar nggak? Ya mungkin saja nggak, ya kan, dipanah. Mungkin. Tapi kemungkinan yang paling kuat adalah keluar darahnya. Dan tidak ada yang mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui tetap dia tetap sah sholatnya, tidak mengingkari kejadian tersebut. Jadi darah tersebut termasuk darah yang tidak bisa dicegah, ya kan? Mimisan kan nggak bisa dicegah. Cukup dihalangi, kemudian ada yang dimaksud adalah darah-darah yang bukan dari diri kita sendiri. Darah-darah yang bukan dari diri kita sendiri dan tidak disengaja. Dari diri kita sendiri tapi disengaja, lagi sholat gatel kan digaruke, antum kukunya udah dari besi misalnya kan ya. Srak, wah itu namanya sengaja yang seperti itu. Namanya sengaja. Kalau mimisan enggak bisa dihalangi, ya kan? Cukup ditutup atau dihilangkan. Insyaallah sholatnya tetap sah. Dari kasus yang dari orang Afrika, kita kan mengetahui dia ada najis di pakaiannya. Nah, sikap kita setelah kita sholat memberitahukan atau gimana? Oh iya, ahsan. Amar ma'ruf dan termasuk perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mungkar, orang sholat dalam kondisi membawa najasah, mungkar enggak boleh. Oleh karena itu wajib bagi yang mampu untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikannya. Amanah, itu termasuk amanah. Karena antum memiliki ilmu yang bisa jadi orang itu sangat bersyukur kepada kita dan sangat berterima kasih. Jadi kalau bisa menunaikan amanah tersebut, ditunaikan. Adapun antum takut misalnya, aduh kalau saya kasih tahu nanti saya malah disate sama orangnya, ya kan? Ya itu antum boleh nyuruh orang lain yang sama-sama gede. Makanya yang gede aja nih, yang gede sama gede. Nah, kalau antum gak ada ketakutan sama sekali, ya sebaiknya diingatkan. Dan anda lihat wajib ya, anda lihat wajib karena salat dalam kondisi membawa najis termasuk hal yang haram. Hal yang haram maksudnya ketika disengaja. Adapun tidak sengaja tidak haram, hanya saja salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah dan antum wajib untuk memberitahunya. Wajib memberitahunya agar dia bisa mengulanginya dan melaksanakan salat dengan baik dengan pakaian yang suci. Taib, gantian tadi ini dulu. Baju merah ya. Jangan sampai lolos ya. Kotoran burung, semua yang boleh dimakan maka kotorannya suci. Sapi, kambing, ayam suci bukan berarti terus antum makan. Nah, iya. Jadi kotorannya suci, maksudnya tidak najis. Kotoran burung tergantung burungnya. Ada burung-burung yang najis. Di bab mana ya? Ana lupa. Kayaknya di bab thahara itu ada juga. Di bab Tohar, burung-burung yang najis itu salah satunya burung gagak, burung elang juga, burung elang, burung-burung yang punya cakar, ya kan? Burung-burung yang punya mikhlab, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memakan zatul mikhlab yang punya cakar. Burung-burung yang punya cakar, maksudnya cakar untuk membunuh. Semua burung pasti punya, ya kan? Punya kuku, tapi enggak semuanya digunakan untuk membunuh. Ini cakar yang digunakan untuk membunuh. Burung-burung seperti ini dihukumi najis dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau dihukumi najis, maka kotorannya pun najis. Tapi taib. Tiba-tiba burung gagak kan? Iya, gagak. Iya. Dan harus dibersihkan pakai air itu, harus meninggalkan salatnya juga dibersihkan. Iya, sebaiknya kalau memang tidak bisa dihilangkan seketika, maka antum keluar dari sholat disucikan. Nah, wallahu a'lam, kira-kira seperti itu. Kalau kotoran cicak sama? Sama cicak juga sama. Apa lagi? Cicak sama najis. Apa lagi? Udah? Jadi burung yang dihukumi tidak najis itu baik kering maupun basah. Kotorannya maksudnya? Iya sama. Baik kering maupun basah sudah jadi pupuk juga sama. Insya Allah tetap suci. Kalau jual beli kotoran kambing cukup betul. Ya, lah karena suci. Iya, karena suci maka boleh dan ada manfaatnya. Nanti di bab jual beli, insya Allah. Jadi pertanyaan antum ada di bab muamalah. Kotoran kambing jangan dijual dengan najis. Siapa yang bilang najis? Ada yang bilang. Wallahu a'lam. Mazhab Imam Ahmad semua yang boleh dimakan dagingnya maka suci kotorannya. Baik yang keluar lewat belakang maupun yang lewat bawah sama. Jadi antum kalau punya ternak sapi enggak usah takut kena kotoran sapi. Tinggal dibersihkan saja. Baik. Yang cakar itu salat. Baik. Taib. Kita akan bawa namanya hewan kan ketika dua air dua kacer. Sahih. Jadi mengapa tadi di bumi tidak membaca sedangkan hewan seperti itulah. No. Nah, karena sedikit atau ketika mereka kuatnya pasti dia akan dibersihkan. Nah, sahih. Bisa, antum bisa pakai prasangka. Akan tetapi najis itu kita harus tahu perbedaannya dulu dengan hadas, ya kan? Di awal pertemuan mungkin ya, dulu ketika masuk masalah syurut as-salah, anda tanya bedanya najis dan hadas itu apa? Ya enggak? Anda pernah tanya ini enggak? Coba, menurut antum bedanya najis dan hadas apa? Taib ain. Berarti kalau enggak ada maka ada najisnya enggak? Enggak ada. Selesai. Antum harus lihat. Yang kita maksudkan tadi kasusnya adalah ketika kucingnya enggak ada bekas najisnya sama sekali. Bersih. Ya kan? Dan anda perhatikan beberapa kucing sangat menjaga kebersihan. Dia menjilati tempat keluarnya najisnya sendiri. Dijilati dia sendiri. Dan yang unik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tabiat kucing seperti itu menghukumi bahwa jilatan kucing itu suci padahal dia menjilati najisnya sendiri. Oh iya. Yang anda masukkan dari contoh tadi ketika kita yakin bahwa kucing tersebut dalam kondisi suci. Adapun antum betul-betul melihat wah mendilebeng gandul nang hulune, nah itu jelas loh. Yang seperti itu antum sudah paham hukumnya. Jadi masalahnya najasah kita sudah punya kaidah di awal bahwa dia adalah ain, dia adalah ain bukan hukum, dia adalah ain yang kelihatan pakai mata. Najis itu kelihatan pakai mata. Atau antum kalau enggak kelihatan pakai mata, antum bisa mencium aromanya bahwa ada najis di sana. Kira-kira cukup. Mana tadi yang pengen tanya-tanya? Baik. Maksudnya itu memanjangkan dua siber itu dari mana gitu? Untuk wanita kan untuk wanitanya disuruh majalah dua siber itu dari mana? Aurat wanita adalah kita sudah sampaikan kemarin ya. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh manik. Naam. ujung, berarti sampai ujung, ujung tempat dia berdiri, kecuali wanita itu terbang. Nah, ada nggak yang terbang? Ada dulu kalau antum nonton yang jualan sate, bang, sate bang, nah, itu terbang. Itu perempuan yang terbang. Selama dia menempel di bumi, maka antum tahu batas auratnya dia di mana. Yaitu sampai ujung kaki yang menempel di bumi. Rapat semua, seluruh tubuh seorang wanita adalah aurat. Seluruh tubuh seorang wanita adalah aurat. Setelah itu masuklah ranah sunnah. Ranah sunnah. Sunnahnya adalah satu shiber. Boleh sampai dua shiber kalau dia merasa satu shiber masih kurang bagi saya. Saya takut masih tersingkap kakinya, kan seperti itu. Jadi syarat wajib menutup aurat seorang wanita seluruh tubuhnya. Batasnya sudah kelihatan belum sekarang? Antum sudah kelihatan belum? Semua, berarti sampai ujung kaki yang nempel di tanah itu semua harus tertutup. Itu berarti ujungnya buat sholat sah. Sah. Selama tidak ada najis yang antum lihat, maka sah. Selama dia tidak melihat dari pakaiannya ada najis, ya sudah, kotor tanah, tanah itu suci. Tanah itu suci. Ju'alat liyal ardu tahiran. Jadi tahuran. Nabi SAW menyampaikan bahwa bumi ini dijadikan untukku tahur, suci dan mensucikan. Kotor belum tentu najis. Tapi najis itu barangnya jelas. Barangnya jelas. Selama dia tidak melihat bahwa sin pakaian ada najis, maka sah untuk sholat. Baik, jadi shibernya dimulai dari ujung auratnya. Semua. Semua auratnya, maka kakinya yang di bawah, ya kan, tertutup rapat semua. Nah, dimulai dari situlah shibernya diukur. Masih keter? Sedikit dalam aja. Sedikit dalam nih. Is. Berapa meter? Bukan gelem. Ini wajib dalam semua keadaan apa? Kalau ada keadaan-keadaan tertentu ini boleh dilawan gitu. Maksudnya siapa yang dilawan untuk? Membuka aurat maksudnya. Lengser nih, ini kan berarti itu belum lengser. Iya, untuk lengser. Misalkan kita naik motor nih. Iya. Membahayakan misalnya gitu. Nah. Gimana itu? Yang itu boleh kita menyampaikan atau tetap wis mangan di loji gua aku wis jos. Yo, sajak aja. Aja kayak aku. Aja kayak. Habis. Alasannya biar lebih afdol. Taib, taib, taib. Yang wajib menutup aurat. Yang wajib menutup aurat. Memanjangkan satu shiber hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah tidak boleh dilakukan jika itu mendatangkan mudarat. Jadi antum harus kira-kira sendiri. Kalau satu shiber ini tidak menimbulkan mudarat, ya kan? Coba dicari akal-akal. Oh, ternyata bisa tetap bonceng, orang belum buruji dan tetap memanjangkan satu shiber. Walhamdulillah. Oh, tidak bisa. Ini kalau satu shiber kita panjangkan karena angel, jagungnya kangelan, nah dan lain sebagainya lah, berbagai macam permasalahan kemudian menyebabkan satu shiber ini menjadi masalah, misalnya ya, menjadi masalah, maka boleh untuk tidak dilakukan satu shiber. Yang wajib itu menutup seluruh aurat, seperti itu. Sunnahnya satu shiber, boleh dua shiber, lebih dari itu makruh, karena termasuk membahayakan. Lebih dari dua shiber bisa jadi membahayakan. Apalagi bisa dipermainkan sama orang. Ya, permainkan, diinjek pakaiannya, bisa jatuh dan lain sebagainya. Jadi kalau antum yakin betul mudaratnya bisa muncul, antum harus tahu betul mudaratnya bisa muncul. Atau bisa tetap menjalankan sunnah tanpa menimbulkan mudarat, walhamdulillah. Kalau harus bertentangan antara maslahat dan mudarat, maka yang diutamakan adalah, ya enggak lah, yang diutamakan adalah menghindari mudarat. Dan menihan dari mudarat adalah maslahat, balik lagi. Baik. Jadi kalau ada manfaat mengejar sunnah, resikonya, nah tadi antum misalnya pengin sunnah sholat pakai sendal, nah ya kan, masuk masjid, kiainya teka rapi, sendal copot, ditata maning, ya antum gerbuk langsung mlebu menjerot. Assalamualaikum, ya pak. Kiai ini kira-kira bermain, ya kan? Pasti pertama kiai ini ngumpulkan pemuda dulu. Ya tolong diurusi guys, nih jeruk. Kayone, mengejar sunnah tapi membahayakan dirinya bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan mudarat. Ya, sunnahnya bisa ditinggalkan dulu, sepatunya ditatane sebelahnya sepatune kiyaine. Nah, jadi seperti itu. Antum harus yakin mudarat itu akan terjadi enggak? Enggak bisa pakai prasangka. Kalau hanya setengah-setengah itu namanya hanya kemungkinan. Tapi kalau ini bahaya, ya sudah, dilipatlah atau apa lain sebagainya. Antum cegah kemudaratan itu jangan sampai menimpa diri antum atau keluarga antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semua dari segala jenis mudarat. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Hah? Pampers, ewa. Taib. Taib. Ahsan. Itu contohnya tepat sekali, Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati. Oleh karena itu lebih baik anak-anak yang belum bisa lepas pampers, lebih baik jangan ikut sholat berjamaah di masjid. Jangan ikut sholat berjamaah di masjid, akan tetapi dengan ibunya saja di rumah. Adapun anaknya pegangan sama ibunya itu tidak ada masalah. Yang jelas yang lagi sholat enggak megangin. Ya megangin tapi enggak terus-terusan. Megangin siapa tahu mau jatuh dipegangin. Nah, gitu enggak ada masalah. Tapi bukan megangin terus-terusan yang mana diikutin terus. Yang mana kalau antum rukuk dia ikut rukuk, sujud ikut sujud. Nah, ini yang dimaksud megangin. Tapi cuma menjaga supaya enggak jatuh, enggak ada masalah. Didekatkan itu ibunya ya. Ini kita bicara ibunya. Kalau bapaknya wallahu a'lam sebaiknya tidak membawa yang masih pakai pampers kecuali anaknya ini dilepas. Ya, di masjid antum enggak megangi, tapi antum salat dan anaknya main sendiri, insyaallah enggak ada masalah. Selama anaknya main sendiri dan pampers ini mencegah dari turunnya najis ke masjid, dan menyebar kemana-mana. Tapi yang menjadi dihukum bawa najis biasanya ketika yang digendong terus-terusan. Nah, ini kalau yang digendong terus-terusan bisa dihukumi bawa najis. Dia dihukumi bawa najis. Akan tapi kalau kondisi darurat, nah kita lihat lagi ya. Ibunya ya nasallallahu salamul afiyah sedang sakit misalnya, sedang sakit. Anaknya yang bisa pegang cuma bapaknya. Dia harus sholat berjamaah. Ya sudah, dipegang. Seakan-akan itu dihukumi para syuhada yang sholat membawa najis. Insyaallah dimaafkan. Jadi lihat kondisinya lah. Kalau darurat, kalau anaknya ditaruh di bawah bahaya, ya kan? Atau anak saya kalau enggak anak pegangin bisa pergi kemana-mana, bahaya, ini masjidnya tinggi nanti jatuh dan sebagainya. Dia harus dilihat maslahatnya. Pada asalnya dihukum bahwa najis kalau anak ini seperti kondisinya kita apa tadi, tali yang diikat. Nah, orang megang anjing tadi ya contohnya ya, orang berada di sof paling belakang dengan pintu dekat dengan pintu keluar, talinya nempel dengan najis, ya seperti itu kira-kira. Jadi harus dilihat dulu masalah detailnya, kira-kira anak ini dipegang terus-terusan enggak gitu. Selama kalau dalam sholat enggak dipegang terus-terusan insyaallah enggak ada masalah. Jadi misalnya pas berdiri saja ya kan, pas rukuk ditaruh, pas sujud ditaruh, nanti pas berdiri dibawa lagi, insyaallah enggak ada masalah. Tapi yang dibawa terus-terusan ini yang dikatakan membawa najis. Wallahu a'lam. Nanti anak cek lagi, semoga anak salah. Insyaallah anak cek lagi. Kaidah dasar apa? Setelah kita mempelajari ini kan banyak yang akhirnya kita tahu, misalnya yang sudah pernah kita lakukan tidak sah apa yang kita laksanakan. Apakah foto atau seperti apa? Baik. Ya. Soalnya udah berlalu waktu cukup lama ya masalahnya ya. Wallahu a'lam. Ana ragu. Insyaallah nanti ana cari jawabannya. Pertanyaannya sangat baik. Silakan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Wis pada kelingan sok balungan karo. Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya kapan? Besok jam berapa? Coba tanya Pak Harto. Pak Harto, gimana Pak? Kita siap-siapan ya, mudah-mudahan anak-anak gak lupa, gak telat, tunggu di sini. Berhenti, insya Allah. jangan alisnya lah, alisnya terlalu lama, al-katiri. Oh iya, al-katiri. Terlalu lama. Mudah-mudahan habiana on time. Ya, kita sebuti isek. Insyaallah. Ya, bisa ber. Ya, bisa ber. Besok gimana Pak? Pekan yang akan datang. Tadi ada informasi ya, bahwasannya jam 5 tadi sebenarnya ada kajian di Radio Sahabat ya. Di Radio Sahabat diisi oleh Ustadz Fathur Rahman, yang mana sebaiknya antum semua hadir dulu di sana, ya supaya nggak tabrakan, Baiknya antum hadir dulu di sana. Kemudian kita mulainya ba'dal maghrib. Itu enggak apa-apa. Iya, yang sorenya. Karena kita ingin menjaga maslahat supaya semua dakwah para asatidzah ini hidup semuanya. Jadi antum hidupkan juga di sana, nanti setelah selesai datang sini. Nah, harapannya begitu. Kira-kira gimana, bisa diterima enggak? Menyelisihi pendapat yang kita sepakati tadi ya. Bahwasanya sepakat jam 5. Hah? Maghribnya mepet banget ya pasti ya. Gimana Pak? Maghribnya Pak? Maghrib di sini. Ya, akhir maghrib di sini. Insyaallah antum selesai langsung ke sini saja. Insyaallah kita laksanakan salat maghrib di sini, kemudian langsung mulai. Berarti selesainya agak malam ya, enggak malam-malam banget lah. Seperti jam sekarang lah insyaallah. Baik. Ada lagi? Cukup. Ayo kita jam berapa? Jam 8. Ya antum aturlah. Gimana aikidonya mungkin dimundurkan sedikit? Mundur. Oh iya, antum ikut ya. Antum nanti coba supaya mundur sedikit. Enggak lama kok selisihnya sama kita kok. Cuma sedikit. Mungkin. Iya. Ya amannya jam 9. Aman aikido jam 9 udah, jadi benar-benar kita udah selesai, pasti insyaallah udah selesai. Jam 9. Karena kepotong istirahat salat Isya lumayan itu. Oh ya udah, biasanya jam 10. Baik, nanti antum sampaikan supaya enggak ini, atau konsultasi sama Pak Harto lah. Pak Harto gimana? Aikido. Waktunya supaya diatur. Bakhair. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipaksakan tetap aja paling bisa jam 5 lebih terlambat dan sebagainya. Maka kita akan coba lihat. Kebanyakan yang sanggup jam 5 tepat kita mulai, atau jam 5 lebih, atau bahkan 5.15, bahkan 5:30. Coba bagaimana pendapat antum? Siapa yang mau usul coba? Tetap pada, atau pakai voting saja, pakai voting. Iya, tafadhol, silakan. Gimana kalau untuk seminggu ini pakai yang jam 5 dulu, nanti tiap kondisi kalau misalnya jam 5 banyak yang enggak datang ya, mungkin guru bisa dimundurkan. Khair, pertemuan berikutnya tetap jam 5 ya. Pertemuan berikutnya tetap jam 5. Coba antum usahakan sebisa mungkin datang tepat pada waktunya. Khair. Kira-kira gimana, sepakat? Karena enggak mungkin kita ngulangin, ya kan, sudah berjalan di tengah kemudian ngulangi karena datang baru lagi diulangi. Itu akan memberatkan teman-teman yang lain, Jadi saling menghargai. Yang dilihat ketika antum kira-kira santai-santai, tolong lihat teman-teman yang rajin. Bagaimana pengorbanan mereka sehingga antum termasuk orang-orang yang ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi membantu teman kita, membantu dalam ketaatan, gak usah mikir jauh-jauh. Datang tepat pada waktunya, antum sudah membantu teman-teman antum. Karena menghemat waktu. Kemudian ketika kita tanya, jangan ada jawaban, saya waktu itu terlambat. Nah, ini memperlama lagi, nanti diulangi lagi, gak selesai-selesai. Baik, barakallahu fikum. Kita sampai di bab tentang yang makruh dilakukan di dalam salat. Masih di dalam syarat-syarat salat ya. Kemarin satrul aurah kita sudah selesai, tentang hukum sutra kapan boleh digunakan dan kapan tidak boleh digunakan. Kemudian makruh untuk menggunakan pakaian yang namanya mu'asfar. Apa itu mu'asfar? Mu'asfar itu pakaian yang diwarnai dari tanaman bernama usfur. Ini di zaman dulu. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk faedah. Tanamannya sampai sekarang masih dijual. Antum kalau ke daerah Arab Saudi, antum datang tempat menjual wangi-wangian, Tidak hanya minyak wangi, jadi dari tanaman pun bisa wangi-wangian seperti za'faran. Tahu za'faran enggak? Saffron. Pernah dengar saffron ya? Nama aslinya za'faran. Kalau antum sekarang sudah ngerti enggak boleh ngomong saffron lagi. Ya, za'faran. Nama aslinya za'faran. Adapun mu'asfar yang dari tanaman bernama usfur, itu makruh fi ghairi ihram, di luar ihram, di luar kondisi ihram. Mu'asfar makruh di luar kondisi ihram. Jadi kalau antum tidak dalam kondisi ihram, jangan gunakan wangi-wangian dan bahannya mu'asfar. Tapi kalau dalam kondisi ihram boleh, karena dia untuk mewarnai pakaian, untuk mewarnai pakaian. Wa yukrahu al-muza'far. Muza'far itu pakaian yang diberi warna dari za'faran. Za'faran itu digunakan kalau zaman sekarang ya, digunakan untuk macam-macam, untuk masak. Nah, yang biasa masak nasi kebuli ada, atau nasi mandi, pernah dengar nasi mandi? Diam semua sih, enggak pernah semua. Banyak yang jual. Banyak di sini, banyak. Abu Ahmad ada. Apa mau beli sekarang mau gimana? Baik. Kali-kali antum beli nasi mandi. Ada nasinya tuh tercampur, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Jadi putih kuning campur. Yang muza'far itu yang kuning. Nah, pakaian dulu diwarnai salah satunya dengan muza'far, dengan za'faran. Nah, pakaian yang diwarnai dengan za'faran namanya muza'far. Muza'far ini makruh digunakan oleh para laki-laki. Muza'far itu makruh digunakan oleh para laki-laki. Dan haram digunakan oleh laki-laki dan oleh perempuan ketika ihram. Ketika ihram, muza'far ini tidak boleh. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak boleh. Adapun di luar ihram, maka makruh untuk laki-laki saja. Untuk laki-laki saja. Sekarang tidak ada pakaian dari muza'far, ya kan? Sudah tekstil semua ya. Ya siapa tahu zaman berubah. Indonesia dan Arab Saudi bersatu misalnya, jadi satu negara dengan Uni Arab Indonesia, UAI. Jadi UAI, antum ke sana, sana ke sini. Orang Indonesia kan senangnya piknikin, orang Saudi senang piknik ke Indonesia kan? Wah, karena bersatu kan enggak ada visa, karena satu negara, ya kan? Langsung aja mereka naik kapal main ke Indonesia gitu. Lah antum juga pengen main ke Arab Saudi Nah, kondisi kemudian tiba-tiba yang namanya mesin-mesin itu enggak bisa bekerja. Mungkin enggak? Ya kan, barang bahan bakar habis dan lain sebagainya, listrik mati. Kemudian listrik enggak bisa digunakan lagi. Akhirnya kembali ke zaman dulu, enggak ada listrik, enggak ada yang namanya pewarna tekstil karena enggak ada mesin buat ngerjakannya. Enggak ada mesin. Akhirnya kembali ke zaman awal. Kondisi seperti itu mungkin terjadi enggak? Mungkin aja. Jadi enggak ada salahnya untuk belajar tentang mu'asfar, muza'far. Tapi syariat haji tetap wajib enggak dalam kondisi seperti itu? Wajib. Jadi kondisi seperti itu mungkin terjadi. Kalau kebetulan antum bertemu dengan musim haji, nah jangan sampai menggunakan pakaian yang diwarnai dengan za'faran. Dia punya sifat wangi, memberikan aroma yang thayyib, kemudian warna yang juga bagus. Warnanya apa? Za'faran warnanya apa? Bunganya itu kan dari bunga ya, dari putik bunga. Namanya bunga apa sih itu sih? Paling banyak itu di Afghanistan, di Iran itu bagus-bagus za'farannya. Kalau bendanya tuh warnanya kemerah-merahan, yang pernah lihat saffron siapa? Pernah ya? Sering ya? Baik juga itu untuk apa? Penderita jantung, penyakit-penyakit banyak Antum coba dibuat minuman, dibuat minuman. Nanti warna minum airnya ke kuning-kuningan, ke kuning-kuningan. Itu manfaatnya sangat banyak, masya Allah. Jadi meskipun dia makruh untuk pakaian, bukan berarti makruh untuk dimakan atau diminum. Jadi antum nggak perlu tanya. Ini nasi mandinya pakai zafaron enggak? Enggak boleh ini. Nah, enggak boleh itu untuk pakaian. Jadi lihat penggunaannya. Lihat penggunaan untuk minum-minum aja. Enggak apa-apa, segalon, dua galon. Baik. Kemudian pakaian yang makruh lagi, pakaian yang makruh adalah yang berwarna merah polos. Berwarna merah polos. Al-ahmarul khalis. Segala jenis pakaian, mau itu selendang, mau itu apa saja, ya, shimak, kalau orang Arab pakai shimak, ya kan, apa namanya ya, bahasa Indonesia nya apa, yang orang Arab pakai itulah, shimak, biasanya para masyayikh, antum melihat syekh-syekh di YouTube tuh pakai penutup kepala, warnanya merah putih, serban ya. Sorban, pakai sorban berwarna merah putih, ya enggak? Itu kalau merah semua enggak boleh. Kalau merah semua enggak boleh. Makruh. Kemudian sah salatnya enggak? Salatnya tetap sah, hukumnya makruh. Oleh karena itu bahaya ketika kita, ini ana cerita pengalaman pribadi. Punya kawan di Unaiza. Ketika itu dia jadi ustaz pengajar untuk seluruh orang Indonesia yang berada di Unaiza. Jadi orang Indonesia yang berada di Unaiza itu setiap dua kali dalam satu pekan berkumpul bikin pengajian, kemudian ditutup dengan makan-makan nasi mandi. Dia cerita dulu waktu masih jadi talib di Indonesia itu pernah sholat jamaah, belum jadi ustaz. Nah, belum jadi ustaz, masih baru sekali belajar ilmu agama, belajar fikih. Dia suatu hari pakai baju berwarna merah. Itu pun merahnya enggak polos. Merahnya enggak polos. Duduk sholat sebelahan sama ustaz yang sangat ma'ruf. Namanya antum kalau anda sebutkan kenal semuanya. Intinya antum sangat kenal. Di Indonesia sangat terkenal. Kemudian setelah sholat, ustaz ini mengingkari teman anda ini. Pertanyaan seperti ini. Apa kamu enggak tahu sunnah? Pertanyaan seperti itu. Apakah kamu enggak tahu sunnah? Seperti itu. Teman saya bingung ditanya, karena belum tahu kan, belum tahu hukum-hukumnya. Anak katakan berbahaya, kenapa? Karena seakan-akan perkara yang hukumnya padahal para ulama mengatakan makruh, itu dipadupadankan dengan sesuatu yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Ini perkara yang jauh sekali. Sunnah dan bid'ah itu dulu pertama kali muncul, itu berkaitan dengan masalah akidah. Masalah akidah. Oleh karena itu banyak ulama yang menggunakan kalimat sunnah. Ulama salaf. Pertama kali muncul istilah-istilah sunnah digemborkan oleh para ulama itu permasalahan akidah. Munculnya akidah khawarij, munculnya akidah syiah. Oleh karena muncul dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Itu muncul untuk mengcounter atau melawan pemikiran-pemikiran menyimpang yang bernama Khawarij dan Syiah. Kemudian dibawa oleh beberapa talibul ilmi, anak katakan, karena mereka bukan masyayikh sama sekali. Keilmuannya sangat terbatas. Sanad keilmuan tidak ada. Para ulama zaman dahulu, zaman salaf, sangat memperhatikan sanad keilmuan. Bukankah antum diperintah untuk melihat siapa guru antum? Benar tidak? Iya. Kalau antum belajar kemanapun, ustaz selalu akan mengatakan, perhatikan siapa guru antum. Iya enggak? Antum harus tanya balik, kalau begitu siapa guru antum, ustaz? Tanya. Sebutkan, terus gurunya antum siapa? Tanya. Kalau dia bisa menyebutkan semua, berarti antum sampaikan, berarti antum sudah bermadhab dengan mazhab guru antum, wahai ustazi. Antum sudah bermazhab dengan mazhab guru antum. Yang kenyataannya, bahkan gurunya saja kutub. Gurunya kutub. Dia tidak punya guru. Banyak sekali para ustaz sekarang itu mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Mengaku salafi, cara belajarnya sama sekali jauh dari para ulama salaf. Tidak punya guru. Kalaupun punya, tidak tahu namanya siapa. Dan terus kenapa anda merintahkan saya memperhatikan siapa gurunya? Ini kenyataan terjadi dalam dalam masyarakat kita. Taib, kembali lagi. Intinya dalam mengambil hukum kita harus memperhatikan pendapat para ulama salaf. Itulah salafi. Dalam mengambil hukum harus mengambil pendapat ulama salaf. Dalam mazhab Hanabilah berarti sandaran kita ulama salaf kita siapa? Imam. Selesai. Sanad keilmuan antum jelas. Perkara benar dan salah al-haqqu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Khilaf terjadi dari zaman para para sahabat. Antum sudah tahu lah pembahasan ini sudah sangat lama ana bahas. Di kajian di radio sahabat. Dari zaman para sahabat khilaf sudah terjadi. Yang tahu yang benar yang salah kira-kira ulama salaf yang dekat sekali jaraknya dengan para sahabat atau antum yang jaraknya 1000 tahun dari mereka, 1000 tahun lebih. Tentu kebenaran lebih dekat kepada mereka. Kenapa kita bersusah payah harus berijtihad sendiri, kembali Quran Sunnah, ambil sendiri hukumnya, oh beresiko. Kalau salah, kalau benar ya, kalau salah gimana? Ya kan? Taib. Pakaian yang berwarna merah polos. Kemudian pasti merah ada derajatnya, ya enggak? Ada yang pink, ya enggak? Ada yang merahnya marun, coba. Yang mana? Maka kembalikan ke uruf. Ketika masyarakat melihat ini warna merah, maka termasuk dalam hadis tersebut. Kalau masyarakat mengatakan merah muda, berarti bukan merah, itu adalah pink. Itu adalah warna warna pink. Marun pun punya kelompok sendiri. Jadi betul-betul yang merah apa ya? Kelompok benar-benar merah yang semua orang kalau ngomong cuma satu, merah. Enggak akan ngomong merah ini merah ketuaan, merah kemudaan. Nah, berarti bukan. Yang dimaksud adalah betul-betul warna warna merah. Jadi antum silakan tanya kepada ya orang-orang ketika melihat ini merah atau bukan. Umumnya orang akan mengatakan dengan jelas, oh ini merah, bukan merah muda, bukan merah tua, bukan merah kebiru-biruan, merah kekuning-kuningan dan lain sebagainya. Jadi jelas warna merah yang disepakati oleh urf suatu masyarakat. Dan polos, ada garisnya satu saja, maka sudah lepas dari larangan hadis hadis tersebut. Para ulama dalam masalah muamalah, pakaian dan lain sebagainya, ingin memberikan keringanan sebanyak mungkin. Keringanan sebanyak mungkin, bukan mengharamkan sebanyak-banyaknya ya. Ini mentalnya para ulama. Kalau bisa umat ini diberikan keringanan sebanyak-banyaknya. Rahmah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabiur rahmah. Nabiur rahmah. Ketika Abu Bakar permasalahan Isbal saja As-Siddiq radhiyallahu anhu. Celananya itu selalu melorot. Kira-kira antum perhatikan hadisnya. Antum pernah baca hadisnya enggak? Tentang itu pernah. Coba cek lagi. Itu yang mengingkari Nabi apa Abu Bakar mendatangi Nabi terus mengeluhkan celananya antum lihat. Bagai truk kemudian antum lihat di zaman kita. Kalau lihat ada orang sedang melorot sedikit saja kira-kira dia yang ingin curhat ini kok celananya melorot apa antum cepet-cepetan mengingkari kira-kira. Is celana tembe sedelat, tembe melorot sedelat is. Ya kan, sabar. Oleh karena itu, selama antum bisa memberikan rukhsah untuk umat, berikan sebanyak mungkin. Biarkan umat ini mendapatkan rahmah dari syariat Islam. Ya, oleh karena itu kembalilah kepada pemahaman para ulama salaf. Jangan bikin hukum sendiri. Sangat beresiko. Baik. Kemudian makruh yang berikutnya. Berjalan dengan satu sandal. Baik di dalam menuju tempat salat ataupun dalam kondisi selain tersebut. Mutlak. Berjalan dengan satu sandal makruh hukumnya. Makruh berikutnya, pakaian yang berada di atas setengah betis. Ya, di atasnya. Jadi maksimal pakaian kita diangkat itu setengah betis. Lebih dari itu maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena pakaian di atas setengah betis sangat dekat dengan kasyful aurah. Sangat dekat dengan kasyful aurah. Khususnya ketika seseorang sedang sholat. Ketika rukuk pakaian belakangnya naik gak kira-kira? Taib. Kalau setengah betis itu karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah tersebut. Ketika datang seorang sahabat melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menaikkan sarungnya sampai setengah betis, maksimal sampai setengah betis, tidak menyuruh sampai di atas setengah betis. Oleh karena itu, yang wajib kita lakukan menaikkan di atas mata kaki, yang sunnah sampai setengah betis, yang makruh di atas setengah betis, sampai di atas lutut menjadi haram. Jelas ya? Siapa yang ngulangin? Ada yang ngulangin ya? Kira-kira. Jadi antum kalau melihat orang langsung faham, oh ya ini sampai di makruh saja, ya kan? Ngobrolnya berarti gak perlu galak-galak. Ya salaf itu harus penuh dengan rahmah, kasih sayang. Toyib, antum terlalu tinggi. Coba diturunkan sedikit, khawatirnya ketika ruku naik, ketika ruku naik. Sujud juga, ketika sujud juga toyib. Au tahta ka'bihi bila hajatin. Tayyib. Celana sekarang atau sarung atau pakaian di bawah mata kaki makruh ketika tidak ada keperluan. Makruh ketika tidak ada keperluan. Kita akan membahas itu insyaallah. Tayyib. Jadi masalah pakaian di bawah mata kaki ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Ini yang bicara bukan ana ya. Ana enggak ngarang. Ini anak ambil dari kitabnya ulama Hanabila. Jadi antum jari kaya, enggak, ini bukan jari anak. Ya, anak orang jari-jari. Ya. Anak ambil dari kitab ulama Hanabila yang mana mazhabnya berusia 1400 tahun. 1400 tahun atau enggak lah. Berarti 1000 tahun, 1200, 1000, ya seribuan lah. 1000, seribuan enggak 1400 tahun, seribuan. 1000 tahun mazhabnya sudah berjalan di, sampai bertemu dengan kita. Dijaga oleh para ulama. Kemarin kita bahas di pertemuan yang telah lalu tentang khuyala. Ingat enggak tentang khuyala? Ya enggak? Khuyala itu ingin menunjukkan tingginya kedudukan antum. Ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam diri antum. Sedikit ada makna kesombongan. Ada makna kesombongan. Ini menunjukkan bahwa antum lebih daripada yang lain. Baik dari segi ilmu, segi kedudukan, status sosial, harta, dan lain sebagainya. Khuyala melebihi dari batas urf, melebihi dari batas urf atau wajarnya umat manusia. Wajarnya orang muslim pakai peci ukuran segini, yaitu ukuran 8-9, ya kan? Ukuran tinggi 8-9. Nah, ini pakainya tinggi yang 15. Nah, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan identitas bahwa dia adalah seorang tokoh organisasi tertentu. Nah, namanya khuyala. Antum ingin menunjukkan saya ini lebih dari Anda. Sama. Apapun, baik jenis pakaian apapun yang tidak wajar, tidak wajar. Misalnya pakai apa lagi? Apa aja lah, antum cari-carilah. Ya, antum cari sendiri ya. Semua pakaian yang tidak wajar, masyarakat tidak menggunakannya. Cuma orang-orang tertentu pahamilah di sana khuyala. Di sana khuyala. Iya, macam-macam. Karena ada niat ingin menunjukkan sesuatu, Oleh karena itu para sahabat ketika masuk ke dalam suatu bangsa non Arab, mereka berusaha semaksimal mungkin berpakaian dengan pakaian bangsa tersebut. Takut menunjukkan sesuatu nanti masyarakat pada itu sahabat Nabi. Ya, mereka takut timbul kesombongan, timbul tinggi hati, merasa lebih daripada yang lain. Padahal kesombongan sedikit pun menyebabkan seseorang terlarang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbahaya. Jadi, berpakaian yang wajar, para masyarakat di kita menggunakan apa? Pakailah pakaian tersebut. Kembali, khuyala itu bukan hanya masalah celana. Kalau kita menggunakan pakaian sampai lebih dari mata kaki, kemudian ada maksud khuyala. Maksud khuyala itu yaitu menunjukkan bahwa saya ini orang terhormat. Jadi pakaian di bawah mata kaki itu menunjukkan bahwa Anda orang terhormat. Beberapa orang ini akan berjalan dengan zaman. Beberapa orang. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, maka ini termasuk hal yang muharram. Hukumnya haram, tidak ada masalah. Kedua, dia memanjangkan celananya di bawah mata kaki karena ada keperluan. Misalnya di kakinya ada sesuatu cacat yang dia tidak ingin dilihat oleh orang lain, malu. Malu kalau terlihat oleh orang lain, maka dia boleh untuk menutupinya. Jangan antum larang, itu apa? Isbal, kamu enggak tahu sunah ya? Angkat itu celana kamu. Nah, jangan seperti itu. Kadang ada keperluan. Contoh keperluan lagi, antum ganti celana. Kira-kira celananya dinaikkan ke atas atau diturunkan ke bawah? Thayyib, lebih mata kaki enggak? Keperluan bukan? Kalau antum mutlak mengharamkan tanpa kembali ke ilmunya para ulama, wah, seluruh dunia ini kaum muslim melakukan hal yang haram, ya kan? Karena ganti celana, perkaranya ganti celana. Waliyadzubillah masuk neraka gara-gara ganti celana, nggak mungkin. Alhamdulillah, kebutuhan. Ganti sarung bisa aja sih ke atas ya. Seringnya kita ganti sarung ke atas, tapi dalemannya ke atas juga apa ke bawah? Baik. Jadi ada keperluan hajat manusia yang nggak bisa digantikan kecuali dengan menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Oleh karena itu jangan galak-galak. Nah, jangan galak. Perhatikan apakah dia ada keperluan di sana. Ada keperluan. Kalau memang ada keperluan, maka kita harus memberikan rukhsah. Boleh. Jika ada keperluan maka boleh. Thayyib, yang terakhir. Menurunkan celana atau pakaian atau sarung di bawah mata kaki. Tidak punya sifat sombong. Enggak, saya enggak sombong, malah saya enggak tahu. Nah, tapi juga enggak ada keperluan. Lah terus antum kenapa dikebawahkan sebagai seorang muslim, ya kan? Dikebawahkan. Ya enggak apa-apa. Karena saya enggak tahu. Yang seperti ini hukumnya makruh, hukumnya makruh. Tidak ada keperluan memanjangkan celana di bawah mata kaki. Enggak ada yang perlu ditutupi, enggak ada yang perlu dilindungi misalnya sakit. Kalau kena debu bisa semakin parah, ya kan? Ada luka-luka yang sama sekali tidak boleh kena kotoran, sama sekali tidak boleh kena kotoran. Maka celananya diturunkan, dipanjangkan untuk menutupi luka-lukanya. Yang seperti ini tentu boleh. Nah, ini nggak ada keperluan seperti itu, tapi juga nggak punya sifat khuyala. Dia nggak ada khuyala, nggak ada haja. Cuma gitu aja. Nah, yang seperti ini hukumnya makruh, tidak ada keperluan dan tidak ada sifat khuyala. Thayyib, yang bekerja di mungkin di ya kan instansi atau enggak harus instansi lah, pabrik, bosnya apa namanya enggak ngerti yang begitu-begitu, enggak suka lihat yang seperti itu. Antum terancam maisyahnya, ya kan? Kalau antum tidak belajar ke ilmu para ulama salaf, antum pasti disuruh sama ustadznya keluar dari kerjaan. Ya enggak? Antum demi menegakkan sunnah, biarlah antum makan batu, nah, goreng aja itu kerupuk, yang penting perut terisi. Nah, waliyadzubillah. Kalau mengancam keselamatan ma'isyah, ya kan? Karena ma'isyah termasuk hajat, daruriyat al-khams, lima hal yang dilindungi oleh syariat Islam dalam kondisi apapun, nyawa, harta, agama, darah, dan kehormatan. Lima hal ini syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu nanti kita akan masuk bab salat jamaah. Bagaimana seseorang boleh meninggalkan salat jamaah karena keperluan pekerjaannya yang mendesak. Kapan dikatakan mendesak? Ketika itu mengancam ma'isyahnya. Mengancam ma'isyahnya atau infak yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kalau dia paksakan sholat jamaah, dia akan kehilangan rizki tersebut. Yang seperti ini maka boleh. Boleh juga dia tetap sholat berjamaah, boleh juga asalkan sabar menerima bahwa rezekinya lewat begitu saja. Jadi itu pilihan. Jangan dikatakan haram, belum tentu hukumnya haram. Boleh. Nanti kita akan sampai. Kembali ke masalah pakaian di bawah mata kaki atau isbal. Kalau dengan sifat khuyala, ya kan? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya ini anti salafi. Nah, ini khuyala ini namanya. Ini sifat khuyala, ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari yang lain. Enggak, menurut saya ini hadisnya dhaif. Saya ingin menunjukkan bahwa saya yang benar. Ini khuyala. Menunjukkan punya sifat khuyala. Dan lain sebagainya yang ada sifat sedikit menunjukkan bahwa dia lebih daripada yang lain, ini namanya sifat khuyala. Sombong, sedikit rasa sombong. Haram. Kalau memanjangkan karena punya sifat khuyala, haram. Kalau ada keperluan seperti luka yang harus ditutup, tidak boleh kelihatan, atau ada aurat yang dia malu kalau ketahuan orang, nah, yang seperti ini hukumnya Boleh. Apa enggak boleh? Boleh, baik. Yang ketiga di antara keduanya, tidak ada khuyala dan tidak ada keperluan, maka hukumnya makruh. Ada tiga hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Walil mar'ati ziyadatun ila dhira'. Para wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, bahkan kaki-kakinya, bahkan kaki-kakinya harus ditutup. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh seorang wanita menunjukkan sepatunya yang sedang dipakai. Iya, karena itu menunjukkan bentuk kakinya. Menunjukkan bentuk kakinya. Jadi seorang wanita harus menutup bahkan sepatu. Kalau sekarang antum mungkin jarang lihat ya. Kalau di Arab Saudi banyak. Jadi pakaiannya dari atas sampai bawah syar'i. Tapi di bawahnya naik sedikit, kemudian sepatunya terlihat. Sepatunya baru-baru bagus-bagus. Ada yang kalau jalan ketepluk-ketepluk-ketepluk. Nah, krep-krep-krep-krep. Nah, itulah. Jadi mereka justru menyembunyikan yang atas tapi yang bawah menarik. Ya, auzubillah. Betul. Jadi yang seperti ini tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh seorang wanita menunjukkan bentuk sepatunya saja, tidak boleh. Bentuk sepatunya saja tidak boleh. Jadi seorang wanita harus menutup pakaiannya lebih dari panjang tubuhnya, lebih dari panjang tubuhnya. Sederhananya pakaiannya apa? Nelengser. Nah, antum boleh pakai nelengser, deprok, delawer, terserah istilah antum. Karena yang penting maknanya, iya. Al-ibratu bil ma'ani wa laisa bil mabani. Yang kita lihat adalah makna aslinya, bukan bentuknya. Bentuk maksudnya adalah kata-kata. Antum mau kasih nama apapun dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama saja. Ini pakainya dilebihkan maksimal dhira'. Maksimal dhira'. Dhira' itu dua shibr. Ini shibr. Ini shibr. Dhira' ini. Ini kira-kira dua shibr. Kira-kira dua shibr. Shibr bahasa Tegalnya apa? Ya, sepeda pinter. Berarti rong. Maksimal rongkilan. Maksimal rongkilan. Lebih dari rongkilan hukumnya makruh. Kita sedang bicara tentang makruh, makruhat. Bicara tentang makruhat. Lebih dari rongkilan hukumnya makruh. Jadi maksimal adalah dua kilan. Jadi enggak boleh panjang-panjang, terlalu panjang. Terlalu panjang juga menarik perhatian bahwa perempuan ini berjalannya bagus, bunyi kan kresek kresek kresek kresek. Ya, menarik perhatian. Taib. Kita azan dulu ya. Sudah azan kan? Taib. Sudah masuk waktunya ya. Itu azan atau puji-pujian itu? Azan ya. Khair, kita rehat dulu. Azan. Kemudian istirahat sejenak. Ya kan? Untuk ambil air wudu. 10 menit cukup? Atau 5 menit? Coba yang 5 menit angkat tangan. Yang 5 menit angkat tangan. Yang 10 menit banyak, yang 10 menit kebanyakan. Berarti kita istirahat 10 menit ya. Azan termasuk dari 10 menit loh. Jangan habis azan 10 menit setelah azan enggak. Azan termasuk dari bagian 10 menit. Dari sekarang ini, sekarang jam berapa itu? 11.50. Tayib, 50 berarti pas. Tayib jam 6 pas. Tayib, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.